Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang zakatul fitr dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawail Kitabi was Sunnah. Kita masuk pada masalah yang kelima. Masalah yang terakhir atau pembahasan yang terakhir dari pembahasan zakatul fitr. Al-mas'alatul khamisah fi waqti wujubiha wa ikhrajiha. Masalah yang kelima adalah waktu yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Wa ikhrajiha, dan kapan mengeluarkannya. Kapan tiba waktu wajibnya dan kapan mengeluarkannya, yaitu mengeluarkan zakatul fitr. Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi min lailatul 'id. Jatuh waktu wajib mengeluarkan zakatul fitr dengan tenggelamnya matahari di malam hari raya. Jadi wajibnya zakat fitrah itu dengan tenggelamnya matahari di malam hari raya. Ketika telah tenggelam matahari di malam hari raya, maka telah jatuh waktu wajibnya zakatul fitr. Li'annahul waktu alladhi yakunu bihil fitru min Ramadan. Karena waktu itulah, itu tenggelamnya matahari di malam hari raya, waktu itulah yang dengannya manusia berbuka dari Ramadan. Sudah selesai Ramadan. Wali ikhrajiha waktan. Selesai pembahasan pertama. Wajibnya zakatul fitr. Waktu wajibnya zakatul fitr, yaitu dengan tenggelamnya matahari di malam hari raya, ketika sudah selesai Ramadan, maka jatuh kewajiban zakatul fitr. Adapun untuk mengeluarkannya, wali ikhrajiha waktan. Untuk mengeluarkan zakatul fitr ada dua waktu. Ada dua waktu. Boleh memilih salah satunya. Yang pertama waktu fadila wa ada. Yang pertama waktu yang utama. Waktu yang utama, yang paling baik, yang paling utama. Kemudian wa waktu jawaz yang kedua, waktu boleh, waktu yang hukumnya boleh. Kalau yang pertama waktu fadilah, waktu yang padanya terdapat fadilah, waktu yang paling utama untuk mengeluarkan. Ada waktu jawaz, ada waktu yang dibolehkan. Kapan waktu fadilah dan kapan waktu jawaz? Fa amma waqtul fadilah, adapun waktu al-fadilah yang paling utama untuk mengeluarkan zakatul fitr, fahuwa min tulu'i fajri yaumil 'id ila qubail ada'i salatil 'id, yaitu sejak terbitnya fajar di hari raya, sejak masuknya waktu subuh di hari raya sampai sebentar sebelum menunaikan sholat id, sampai naam menunaikan sholat id, sampai sebelum menunaikan sholat id. Ini waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakatul fitr, itu dari terbitnya fajar, masuknya waktu subuh di hari raya, sampai beberapa saat sebelum melaksanakan sholatul id. Nah. Apa dalilnya? Li hadits Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitr sebelum keluarnya manusia menuju sholat, itu sebelum manusia naam keluar untuk menuju sholat, itu tempat sholat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini waktu fadilah, waktu yang paling utama, itu di pagi hari di hari raya Id sebelum sholat, dimulai dengan terbitnya fajar sampai beberapa saat sebelum sholat id. Wa amma waktul jawaz, yang kedua, adapun waktu yang hukumnya boleh untuk mengeluarkan zakatul fitr, fahuwa qabla al-id bi yaumin aw yaumain, yaitu sebelum hari raya sehari atau dua hari. Dua hari atau sehari sebelum hari raya, ini waktul jawaz, waktu yang sudah dibolehkan untuk mengeluarkan zakatul fitr. Li fi'li Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ghairihi min as-sahabati lidzalik. Dalilnya adalah perbuatan Abdullah bin Umar dan yang lainnya dari kalangan para sahabat, naam radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, wa kanu yu'tawna qabla al-fitri biyaumin aw yaumaini. Dan adalah dahulu kaum muslimun mengeluarkan zakatul fitr, zakat fitrah, sebelum hari raya sehari atau dua hari. Nah, ini waktu al-jawaz, waktu dibolehkannya mengeluarkan zakatul fitr. Sehari atau dua hari, sebelum hari raya sudah diperbolehkan untuk membayar zakatul fitr. Nah, kemudian wala yajuzu ta'khiruha an salatil Id. Dan tidak boleh mengakhirkan pembayaran zakatul fitr sampai setelah melaksanakan salat Id. Tidak boleh mengakhirkan zakatul fitr dari salat Id. Fa in akharaha fa hiya shadaqatun minas shadaqat, dan kalau diakhirkan maka itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah yang biasa. Wa ya'tham 'ala hadha at-ta'khir, dan dia berdosa karena perbuatannya menunda-nunda atau mengakhirkan sampai salat Id. Jika dia sengaja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Adapun barang siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah yang lain yang biasa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana dengan mereka yang belum sempat bayar zakat sampai sholat Id? Baik karena lupa, ya, banyak urusan misalkan, atau karena naam sengaja menunda-nunda, ya, nanti sampai sholat Id, kelewatan. Orang yang seperti ini tetap dia mengeluarkannya. Tetap dia mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Walaupun itu adalah dihukumi sebagai sedekah dari jenis-jenis sedekah. Namun sebagian para ulama berpendapat dia tetap mengeluarkannya na'am qada'an, ya, dalam rangka mengqada'nya. Adapun jika dia lupa, ya, atau tidak sengaja, maka la ya'tsam, tidak berdosa. Namun jika dia sengaja sengaja menunda-nunda, nanti dan seterusnya sampai terlewat, maka dia berdosa karena mengakhirkan zakatul fitr tersebut. Nah, jadi tetap dia mengeluarkan zakatul fitr. Kemudian bagaimana mereka yang di tempatnya tidak ada sholat Id? Maka sampai kapan batas mengeluarkan zakatul fitr? Nah, tidak ada pelaksanaan sholatul Id. Ya mungkin karena muslimnya minoritas ya, atau karena sebab yang lain. Maka sebagian para ulama menyatakan hendaknya dikeluarkan zakatul fitr tersebut sebelum matahari naik satu tombak. Sebelum matahari naik satu tombak. Nah, karena itu adalah waktu untuk melaksanakan sholat al-Id. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, kepada siapa diberikan zakatul fitr? Al-jawab, zakatul fitr diberikan khusus untuk fuqara dan masakin, untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Orang-orang fakir, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki harta atau hanya memiliki setengah dari kebutuhannya. Tidak nyampe setengah atau setengah dari kebutuhannya. Adapun miskin, dia punya, bahkan memiliki lebih setengah dari kebutuhannya, akan tetapi tidak mencukupinya. Dan zakatul fitr khusus untuk mereka, fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan tidak dibagikan kepada 8 golongan sebagaimana halnya pembagian zakatul mal. Adapun zakat al-mal, zakatul mal, itu dibagikan kepada 8 golongan sebagaimana dalam ayat. Adapun zakatul fitr, maka khusus untuk fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka tidak boleh dibagikan kepada 8 asnaf. Al-qa'imun 'alaiha, walaupun petugas, panitia penerima zakat dan penyalur zakat, jika dia bukan miskin atau bukan fakir, maka tidak boleh untuk menerima zakatul fitr dengan alasan dia adalah petugas ataupun panitia zakat. Beda dengan zakatul mal. Zakatul mal, amil, al-amilun, para amil zakat, petugas panitia zakat, dia mendapatkan bagian dari zakatul mal. Adapun zakatul fitr khusus untuk fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan miskin. orang fuqara, mereka yang tidak memiliki harta, sangat kekurangan. Orang miskin dia punya, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Apa dalilnya? Bahwasanya zakatul fitr itu khusus untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sunan Abi Dawud. Beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang kotor atau ucapan yang kotor. Untuk matalil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Asyahid, yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah tu'matan lil masakin, bahwasanya zakat fitr itu dikeluarkan atau diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Sehingga na'am, zakatul fitr itu diberikan atau dibagikan khusus orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dikatakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah setelah membawakan hadis di atas, hadis tadi, hadis Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Wa fihi dalilun ala anna al-fitrata tusrafu fil masakini duna ghairihim min masarifiz zakah." Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya zakat fitrah itu diserahkan, dibagikan kepada orang-orang miskin, bukan selain mereka. Bukan kepada selain mereka dari na'am asnaf-asnaf yang delapan. Nah, bukan selain mereka dari na'am golongan yang delapan yang berhak menerima zakatul mal. Taib, intahaina, selesai dari pembahasan ringkas tentang zakatul fitr, zakat fitrah. Nah, dan insyaallah malam yang berikutnya kita masuk pada pembahasan salatul Id. Salat al-Id, nam yang insyaallah akan kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Nah, dalam kitab as-Shalah, dalam kitab as-Shalah. Nah, hingga yang punya kitab Al-Fiqhul Muyassar di bawah ya, setiap kali ad-dars. Nah, baik. Kemudian insyaallah setelah pembahasan zakatul fitr, salatul Id ya, kita masuk pada pembahasan adab-adab al-Id, adab-adab dalam hari raya. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.